kemajhulan, ketidaktahuan kita siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukanlah sesuatu hal yang memudaratkan. Artinya, apapun hadis-hadis mauquf yang sampai kepada kita, sahih tentunya, yang benar-benar dari lisan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, walaupun para sahabatnya tidak diketahui siapa yang mengucapkan ini, apakah Ibnu Abbas, apakah Ibnu Umar, apakah Abu Bakar, apakah Umar, tidak diketahui. Qala ahadu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata salah seorang dari sahabat Nabi, tidak diketahui. Bahwasanya ketidaktahuan kita terhadap sahabat tersebut tidak menjadi masalah. Wajib dan wajib kita harus mengimani dan menerima apapun yang keluar dari penjelasan murid-murid terbaik yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena akidah Nabi, manhaj Nabi, dan apapun yang berkaitan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah dibukakan gamblang sampai kepada kita dengan riwayat-riwayat yang mutawatirah, maka tidak ada tempat untuk hawa nafsu kita mengikuti perkara ini. Hawa nafsu kita harus tunduk. Hawa nafsu kita tidak boleh ada tempat walaupun sedikit untuk menimbang layaknya, pantasnya saya tidak mengamalkan syariat ini karena sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini tidak ada tempatnya lagi. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke seluruh umat beliau, dan seluruh umat beliau pun dimanapun mereka berada, di zaman apapun, tidak di zaman batu, tidak di zaman modern, satu syariatnya satu, tidak ada yang berbeda dari sisi sunnah Nabi, akidah Nabi, manhaj Nabi, ajaran-ajaran Nabi, akhlak beliau, dan apapun yang keluar dari pengajaran-pengajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga apabila ada satu dua permasalahan, satu dua akidah, satu dua manhaj, satu dua ajaran yang tidak kita terima karena nampaknya kita mementingkan hawa nafsu, nampaknya kita mementingkan atifiyah, perasaan, kelihatannya ini tidak pas, nampaknya ini kurang bagus, dan yang seterusnya, artinya kita sudah mengikuti hawa nafsu kita, wal'iyadzubillah. Lidzalika yusamma ahlul bid'ati fil aqidati ahlal ahwa. Oleh karenanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dinamakanlah ahlul bid'ah oleh para a'immatus salaf sebagai ahlal ahwa, pengikut atau pengekor hawa nafsu. Kenapa? Li'annahum muttaba'u ahwa'ahum. Karena hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Nanti akan disebutkan beberapa contoh dalam permasalahan akidah terkhusus al-asma was sifat yang dijelaskan dan diberikan contoh oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Kama fil ayah, sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapa yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dibandingkan dengan hudan, dibandingkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haq ada di hadapan mereka. Sunnah ada di hadapan mereka. Cahaya yang terang benderang ada di hadapan mereka. Penjelasan sunnah Nabi ada di hadapan mereka. Semuanya tinggal diikuti. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, mudah tugas kita di dunia ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh a'immatus salaf, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, murid beliau al-Imam Ibn Al-Qayyim, dan a'immatus salaf yang lainnya, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik, wasyafi'i wa Abu Hanifah alaihim rahmatullah jami'an. Tugas kita hanyalah al-ittiba', mengikuti. Bukan ibtida', bukan membuat perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang muhdats. Kalau tugas kita untuk membuat perkara-perkara yang baru, menginovasi apa yang sepantasnya kita lakukan agar Allah ridho kepada kita, ini akan berat bagi kita. Kita tidak akan mampu. Karena kita memiliki keterbatasan dalam akal-akal kita, fikiran-fikiran kita, pendapat-pendapat kita terbatas. Kita ini makhluk yang maha lemah. Mbok ya sadar diri, manusia ini khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah jalla jalaluh. Manusia ini diciptakan dengan penuh kelemahan. Tidak ada kekuatan apapun yang ada di sisi manusia. Oleh karenanya di antara zikir yang diajarkan oleh Allah jalla jalaluh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam agar seorang hamba terus mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Siapa kita mau membuat perkara-perkara yang baru? Mau membuat amalan-amalan soleh yang baru? Mau membuat akidah-akidah yang baru, manhaj-manhaj yang baru, ajaran-ajaran yang baru? Siapa kita? Kita tidak akan mampu. Oleh karenanya tugas kita hanyalah mengikuti apa yang telah ada di sisi para nabi, khususnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti apa yang telah ditelusuri oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Mudah, sebuah jalan yang telah ada tinggal kita ikuti, tinggal kita telusuri, tinggal kita tapaki, yang jalan tersebut bisa mengantarkan seorang muslim menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita mencari dalil-dalil yang kemungkinan dalil ini cocok di masyarakat agar kita bisa memiliki sebuah adat istiadat yang baru dalam tanda kutip, amalan-amalan soleh yang baru dalam tanda kutip, agar umat ini tidak bosan dengan amalan yang itu-itu saja. Wa'iyadzubillah. Ini syubhat, perkara yang membuat rancu. Amalan soleh bentuknya luar biasa, banyak sekali. Cabang-cabang keimanan saja ada 70 lebih, 60 lebih, 80 lebih, seperti yang telah kita bahas dalam pelajaran Sahih Muslim. Apakah keimanan tersebut, cabang demi cabang, amalan demi amalan, sudah kita kerjakan? Jawabannya belum. Banyak sekali yang kita tinggalkan, terlalu banyak kemaksiatan yang kita kerjakan, terlalu banyak kemurkaan-kemurkaan Allah yang kita tantang. Wal'iyadzubillah. Kenapa perkara-perkara baru harus kita timbulkan dalam perkara Islam? Agama Islam telah sempurna, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, hakikatnya ia mencoba untuk membuat perkara-perkara yang muhdats. Iyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Kemana hadis ini di hadapan kaum sufiyah yang menciptakan sekian banyak amalan soleh dalam tanda kutip yang baru, yang tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Merayakan maulid nabi, membuat acara tahlilan, yasinan, dan yang seterusnya dari amalan-amalan yang baru, yang kata mereka, niat kami niat yang baik, thayyib. Niat yang baik, wahai saudaraku, tidak cukup untuk diterimanya amalan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik belum cukup. Anggaplah niat yang baik itu masuk kepada perkara yang pertama, syarat yang pertama, yaitu al-ikhlas. Seperti yang sudah kita ketahui, syarat diterimanya amalan seorang hamba itu adalah dua. Yang pertama ikhlas, niat yang murni, hanya yang diharapkan adalah keridhaan Allah, hanya yang diharapkan syurga Allahu jalla jalalu. Akan tetapi jangan lupa di sana ada syarat yang kedua, al-ittiba, mengikuti, sekali lagi, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dicontohkan oleh beliau, walaupun niat Anda sangat-sangat ikhlas, tidak ada campur baurnya dengan tujuan-tujuan atau tendensi duniawi, tetap tidak akan diterima. Ini syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan demikian dalam hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah menukilkan ucapan Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Hadis yang telah kita hafalkan bersama. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah kami lakukan, maka amalan tersebut adalah amalan yang mardud, amalan yang tertolak. Ikhwati fillah yara'akumullah. Kemudian dilanjutkan penjelasannya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika beliau menukilkan matan, "Bal huwa at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap yang benar yang dituntun oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, yang kita tinggal mengikuti adalah at-tasdiq. Kita benar-benar meyakini dan membenarkan apapun yang telah datang bi athari Rasulillah, asar-asar dari Nabi. Asar-asar dari Nabi ini cakupannya luas, sunnah-sunnah dari beliau cakupannya luas. Bukan hanya sekedar ucapan, bahkan perbuatan beliau masuk kepada asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika beliau mentakrir, menyetujui satu amalan, satu kegiatan yang mungkin beliau tidak mengamalkannya, tapi beliau setujui. Seperti misalkan memakan daging ad-dab. Ad-dab ini sebahagian asatidah kita menerjemahkan dengan biawak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan daging tersebut, tapi Nabi tidak mengharamkannya. Di hadapan beliau, beberapa orang sahabat memakan daging ad-dab tersebut dan tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun termasuk athar, termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sunnah ini cakupannya adalah cakupan yang sangat luas, yang mencakup seluruh gerak-gerik Nabi alaihi salatu wasallam, ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau alaihi salatu wasallam. Dan ketika datang sebuah syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk mengikutinya bila kaifin wala syarhin, tanpa perlu kita bertanya kenapa, wala yuqallima wala kaif, kenapa kita harus mengamalkan ini, kenapa kita harus mengikuti Nabi, kenapa dan kenapa, tanpa perlu kita harus bertanya, wala syarhin, dan tanpa perlu ada penjelasan yang panjang lebar. Maksudnya syarah di sini akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan adalah syarah yang berkaitan dengan kebatilan, syarhun batilun. Dia menjelaskan sunnah Nabi, dia menjelaskan akidah Rasul, dia menjelaskan manhaj Nabi alaihissalatu wassalam, tapi diselewengkan kemana-mana, ditakwilkan kemana-mana dengan membawa dan menisbahkan serta menyandarkan inilah ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Dan zaman sekarang banyak yang membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah statement bahwa ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang kurang tepat, yang menunjukkan bahwasanya dia belum paham tentang apa dari hakikat sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dibawa benar, ini loh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa permasalahan. Akan tetapi, sudah ada akan tetapinya. Di zaman kita sekarang, sudah terus perkembangan zaman, modernnya zaman dan yang seterusnya menjadi dalih. Yang akhirnya kesimpulannya ketika dia membawa akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang katanya nanti kita khawatir menjadi orang-orang musyabbihah, menjadi orang-orang yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Nanti akan disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan beberapa contohnya. Kita khawatir akan menjadi orang yang sesat, kita khawatir akan menjadi orang yang demikian dan demikian. Akhirnya kesimpulan dari penjelasan da'i tersebut, syekh tersebut, ustadz tersebut, maka lebih baik untuk kita tinggalkan agar kita terhindar dari fitnah. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, dilanjutkan dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ay maksudnya adalah at-taslimu. Kita benar-benar menerima. Apa yang kita terima? Li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita terima apapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi asma'illahi wa sifatihi wa umuril aqidah. Kita menerima apapun yang dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam perkara al-asma' was sifat, nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan bahagian dari tauhid yang telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma' was sifat. Ada lagi pihak-pihak yang tidak senang, terkhusus dari kalangan kaum sufiyah. Dari mana kaum wahabi itu membagi tauhid menjadi tiga? Mereka menggembar-gemborkan, berkoar-koar dengan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara yang baru. Perkara yang baru itu adalah bid'ah, akidah-akidah bid'ah, hati-hati. Tapi coba lihat, ini syubhat. Coba lihat apa yang di sisi pelajaran mereka, akidah mereka. Mereka membagi tauhid menjadi tiga. Kaum wahabi membagi tauhid menjadi tiga, padahal Al-Qur'anul Karim tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan tauhid terbagi menjadi tiga. Para sahabat tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Bid'ah, perkara yang baru. Oleh karenanya jangan sampai kalian tertipu dengan kaum wahabi sang ekstremis, kata mereka. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Ditambah lagi syubhatnya bahwasanya tiga pembahagian tauhid itu merupakan ikhtira', sesuatu yang baru, sesuatu yang dibuat oleh imam mereka, imamnya kaum wahabi yang bernama Syekhul Islam Ibn Taimiyah. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Akhwati fillah ra'akumullah. Kalau kita mau melihat kepada syubhat tersebut dan sedikit menelaah, ada perkara-perkara yang disebutkan dari syubhat tadi benar. Di antaranya adalah memang Al-Qur'anul Karim tidak mengajarkan kepada kita bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Kita harus jujur. Kita menyikapi masalah ini dengan sikap yang insaf. Telah kita sebutkan keutamaan as-sidq. Alaikum bis-sidqi, wajib atas kalian bersikap jujur. Dengan musuh pun kita harus bersikap jujur. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah memberikan faedahnya, kita harus bersikap jujur, bersikap adil kepada orang-orang yang kita benci terlebih dahulu dibandingkan teman-teman kita, dibandingkan sahabat-sahabat kita. Ini realisasi dari apa yang mereka ajarkan a'immatus salaf. Dan memang benar seperti apa yang mereka sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Lantas dari mana pembagian tauhid menjadi tiga? Bukankah ini perkara yang bid'ah, akidah bid'iyah yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Nah, ini baru kedustaan. Ini yang harus kita luruskan. Tidak benar yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Para ulama a'immah sebelum beliau membagi tauhid menjadi tiga. Dengan bukti-bukti yang ada, karya-karya ilmiah mereka tercetak. Kita bukan hanya bicara membantah apa-apa yang ada di sisi mereka dengan hawa nafsu kita. A'udzubillah minal hawa. Kita berbicara dengan perkara yang insaf, yang adil. Karya-karya ilmiah dari para ulama sebelum zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah membagi tauhid menjadi tiga. Lantas kenapa kok diterima? Padahal tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah. Harusnya kan tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, harus ditolak begitu saja. Kenapa kok ucapannya ulama dipegang betul-betul? Dipelajari baik-baik. Bahkan para santrinya disuruh hafalkan. Ini pembagian tauhid. Maka kita jawab apabila ada yang bertanya demikian. Pembagian tauhid menjadi tiga. Yang hakikatnya sudah ada di zaman sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Dijelaskan oleh mereka dan dibagi oleh mereka tauhid tersebut menjadi tiga adalah tashilan lil ummah, memudahkan agar kita mudah memahami syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa Arab, orang-orang yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy dan yang semisalnya, mereka tidak mengenal yang namanya definisi tauhid. Apa itu definisi tauhid? Apa itu maksud dari tauhid? Tidak mengenal. Definisi dari tauhid adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini definisi yang benar, arti dari kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Definisi seperti ini, arti dari kalimat la ilaha illallah, tidak dikenal oleh Abu Jahal, tidak dikenal oleh Abu Talib, tidak dikenal oleh Abu Lahab. Dan ru'asa al-kufar, ru'asa al-musyrikin tidak mengenal definisi dari tauhid tersebut. Kenapa? Karena mereka fahimi. Mereka orang-orang yang faham bahwasanya kalimat la ilaha illallah apabila saya ucapkan dari lisan saya, di antara konsekuensinya adalah saya harus meninggalkan Allah Ta'ala Uzza wa Manat Tsalitsatul Ukhra dan berhala-berhala yang saya sembah selain dari mereka. Semuanya saya tinggalkan, alihah saya tinggalkan, dan saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa perlu diajari bahwa kalimat tauhid maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tanpa perlu diajarkan kepada mereka. Fahimi. Orang-orang yang sudah paham. Apalagi perkara tauhid terbagi menjadi tiga. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Mereka fahami. Nempel di pikiran-pikiran mereka. Ar-rububiyah. Mereka imani. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa memberi rezeki, bisa menurunkan hujan. Dan yang seterusnya dari af'alur rab. Perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin. Lantas kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menyembah Allah Jalla wa'ala semata? Al-hawa, hawa nafsu, astakbirun. Mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri mereka, congkak dari menerima kebenaran. Siapa Muhammad ini? Orang lahir baru kemarin sore kok sudah mau mengajak untuk kita meninggalkan berhala-berhala yang sudah kita sembah ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Nenek moyang kami saja menyembah berhala-berhala ini. Muhammad siapa? Ini yang ada di sisi mereka, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Sehingga pembahagian tauhid menjadi tiga, tidak ada di sisi mereka. Kalau mereka katakan tidak ada di dalam Al-Quranul Karim secara lafaz sharih bahwa tauhid menjadi tiga, na'am. Akan tetapi kalau yang mereka maksudkan kandungan Al-Quran tidak mengajarkan tauhid terbagi menjadi tiga, ini satu hal yang khata, satu hal yang keliru. Kenapa? Para a'immatus salaf membagi tauhid menjadi tiga ini, tatabbu' wal istiqra', hasil dari penelitian mereka, hasil dari pelajaran mereka, hasil dari penelaahan yang mereka lakukan. Mereka teliti satu persatu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tauhid. Mereka telaah, mereka pelajari, mereka habiskan kehidupan mereka untuk menelaah ini semua. Mempelajari ini semua. Mereka bukan kita yang hidup dengan foya-foya. Mereka bukan kita para imamatus salaf, bukan kita yang hidup dan habis waktunya dengan nongkrong, menghabiskan waktu untuk bersenda gurau. Bukan. Haulal a'immatus salaf, ulama, al-barakatu ma'ahum. Keberkahan ada bersama mereka, menghabiskan detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kehidupan mereka dihabiskan untuk menelaah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dipelajari, didapatilah, oh ternyata di dalam Al-Quranul Karim terkandung makna tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada yang uluhiyah, ada yang ar-rububiyah, ada yang asma' wa sifat. Dari mana perkara ini perkara yang muhdas? Dari mana akidah ini akidah yang bid'iyah? Berdasarkan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pun menjelaskan hal yang demikian. Kandungan dari hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tauhid itu terbagi menjadi tiga, walaupun tidak ada lafaz yang sharih. Sekali lagi, walaupun tidak ada lafaz yang sharih Nabi mengatakan dengan tegas tauhid terbagi menjadi tiga. Tidak. Kenapa? Mereka tidak perlu fahimin. Mereka orang-orang yang faham tentang pembahagian tauhid tersebut. Ada ar-rububiyah, ada asma wa sifat, ada yang namanya al-uluhiyah. Faham. Tidaklah bertambah zaman kecuali kejahilan itu pasti tambah merebak. Oleh karenanya imamatus salaf menyayangi kita semua agar kita itu mudah memahami Al-Quran, mudah memahami sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah memahami perkara tauhid, pelajaran akidah. Dibagilah tauhid menjadi tiga. Ijtihad dari mereka. Dan sekali lagi jangan sampai dilupakan, ijtihad tersebut bersumber pada Al-Quran dan bersumber pada sunnah. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa disamakan dengan amalan-amalan bid'ah yang dikerjakan oleh kaum sufiyah. Kenapa? Kaum sufiyah mengajarkan atau mengerjakan, mengamalkan sebuah amalan baru. Sumbernya apa? Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran untuk perintah merayakan maulid. Dan amalan-amalan bid'iyah yang lainnya, zikir jamaah setelah sholat, imamnya menghadap ke arah kiblat, tidak ada. Nabi mengajarkan hal yang lain. Yang dilakukan oleh Nabi setelah mengimami makmum-makmum dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, menghadap ke arah makmumnya. Kemana sunnah ini? Wahai kaum sufiyah, kenapa tidak diamalkan? Kenapa yang kalian lakukan malah memimpin sholat berjamaah, memimpin doa, zikir berjamaah? Nish, kenapa? Maka berbeda syaitan baina hadza wa hadzak. Beda antara perkara yang ini dengan perkara yang itu. Beda antara ahlus sunnah dengan ahl sufiyah wal iyadz billah. Ahlus sunnah membuat kaidah-kaidah di dalam Islam semuanya bersumber pada Al-Qur'an, bersumber pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau jujur dengan apa yang mereka jadikan sebagai syubhat, maka seharusnya mereka tidak bisa untuk memanfaatkan karya-karya ilmiah yang ada di kalangan para ulama al-muhaddithin. Para ulama al-muhaddithin membuat karya-karya ilmiah, kaidah-kaidah yang dalam tanda kutip baru, tidak ada di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi memang Nabi menyampaikan sebuah sabda langsung didengar oleh para sahabat. Kalau di zaman kita sekarang ada ratusan orang perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama dari kalangan sahabat, fiqah terpercaya. Orang yang kedua dari kalangan tabi'in, fiqah terpercaya, bisa diterima. Naik yang ketiga dari kalangan atba' tabi'in, fiqah terpercaya. Naik yang keempat dari kalangan siapa ini? belum diketahui namanya siapa, asal usulnya dari mana, diteliti lagi, dipelajari. Oleh karenanya ada ilmu yang namanya ilmu mustalahil hadis, dipelajari satu persatu, siapa nama si fulan, siapa nama perawi ini, siapa nama rojul dari hadis ini, dan yang seterusnya, dipelajari satu persatu. Dan kaidah-kaidah ini dipelajari di pondok pesantren mereka. Kaidah bid'iyah, kaidah yang baru ini, bukan. Kita harus jujur, kita harus insaf, harus adil dalam menyikapi sebuah permasalahan. Jangan sampai kebencian kita dengan satu kaum itu menjadikan kita bersikap tidak adil. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka syubhat yang datang dari kalangan kaum sufiyah yang menganggap bahwasanya kita adalah orang-orang yang membuat perkara baru akidah bid'iyah, khususnya dalam pembagian kalimat tauhid, telah terbantahkan. Semua itu pembahagian tauhid tersebut, wahai ahl sufiyah, diambil oleh para a'immah kita dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau bersumber pada Al-Quran dan sunnah, tidak disebut sebagai perkara muhdats. Apa yang disebut sebagai perkara muhdats? Apa yang disebut sebagai perkara bid'ah yang tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari sunnah? Lo, mereka melakukan amalan bid'ah bersumber dari sebuah hadis kok. Mana hadisnya? Qul hadza subhanakum in kuntum shadiqin. Ayo tunjukkan hadisnya. Perlihatkan kepada kita hadisnya. Ayo kita pelajari sama-sama, kita hukumi sama-sama hadisnya. Apakah hadis yang Anda bawakan ke tengah-tengah kaum muslimin? Ke tengah-tengah bangsa? Atau ke tengah-tengah pengikut-pengikut kalian? Apakah yang demikian termasuk hadis-hadis yang sahih ataukah hadis-hadis yang dhaif? Perlu ditanya, dipelajari. Kaidah-kaidah a'immatul mustalah sudah kita dapati, ayo kita pelajari bersama dan kita hukumi. Apakah hadis yang Anda pakai untuk menghalalkan amalan-amalan tersebut adalah hadis-hadis yang sahih? Kalau ternyata setelah dipelajari adalah hadis-hadis yang dhaif, maka tidak bisa menjadi sumber untuk melakukan sebuah amalan soleh. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah ketika mensyarah hadis atau matan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah bila syarhin. Tanpa perlu kita mensyarah, tanpa perlu kita mencari penjelasan, penjelasan yang batil maksudnya. Yakni, kata Syekh Al-Fauzan, yakni bila syarhin yukhalifu ma'naha sahih. Tanpa harus kita mencari sebuah syarah penjelasan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang memalingkan dari maknanya yang sahih. Karena makna dari akidah Nabi, makna dari hadis beliau, makna dari manhaj beliau, semuanya adalah makna-makna yang sahih kalau diterjemahkan, kalau ditafsirkan, dipelajari oleh a'immatus salaf dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya. Tapi kalau sudah ada unsur hawa nafsu dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut, maka inilah syarah yang tidak dimaukan oleh beliau. Wa huwa syarhul ladzi yukhalifu madlulul an-nusus atau madlulan nusus, dan itu adalah syarah yang menyelisihi nas-nas yang ditunjukkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza intashara fil Jahmiyah, dan keyakinan seperti ini tersebar di tengah-tengah kaum Jahmiyah wal Mu'tazilah, tersebar pula di tengah-tengah kaum Mu'tazilah wal Asy'ariyah, dan tersebar pula di tengah-tengah kaum Asy'ariyah. Tersebar di tengah-tengah mereka, sangat-sangat mudah untuk menakwilkan apa yang diucapkan oleh Ar-Rasul, apa yang disampaikan oleh Nabi. Padahal maksud Nabi alaihi salatu wasallam bukan itu, diselewengkan oleh mereka, ditakwilkan oleh mereka. Yang dimaukan oleh Nabi adalah demikian, padahal tidak. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka syarah. Wa huwa syarhu atau wa kaza'mihim annal murada bil yad, contohnya bahwasanya mereka menafsirkan apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al yad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara akidah beliau, beliau alaihi salatu wasallam menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al yad, memiliki tangan. Ini ditafsirkan oleh mereka, ditakwilkan, diselewengkan oleh mereka. Bukan. Yang dimaksud oleh Nabi al-yad itu bukan tangan. Tapi yang dimaksudkan adalah al-qudratu maksudnya adalah kemampuan. Ditakwilkan. Padahal Nabi memiliki maksud sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Bal yadahu mabsutatan. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar luas. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah al-mulk, kekuasaan-kekuasaan yang banyak, kekuasaan-kekuasaan yang besar. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki yang namanya sifatul yad. Allah memiliki tangan. Tapi kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah tidak bisa menyamakan tangannya al-khaliq dengan tangannya makhluk. Tangannya Allah dengan tangannya manusia. Karena tentu berbeda. Tangan sesama makhluk saja, tangan sesama manusia antara si fulan dengan si Allan, antara Abu Fulan dengan Abu Allan, berbeda tangannya. Maka bagaimana mungkin dituduhkan kepada ahlu sunnah, dituduhkan kepada kaum wahabi bahwa mereka mengisbatkan, menetapkan sifat tangan bagi Allah, berarti mereka telah menetapkan dan menyamakan antara Allah dengan makhluknya. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Ini tuduhan yang dusta. Karena ahlu sunnah akidahnya jelas, menetapkan tangan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan pula sifatul wajah, bahwa Allah memiliki wajah, Allah memiliki saq, Allah memiliki betis, semuanya ditetapkan oleh ahlu sunnah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menetapkan. Allah yang telah mengetahui tentang keadaan zatnya yang maha sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dan yang seterusnya. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menjelaskan hal yang serupa, hal yang sama. Lantas kenapa kita dijadikan sebagai kambing hitam dari apa yang mereka miliki dari akidah-akidah bid'iyah wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, seperti juga seorang yang memiliki keyakinan dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah bahwa makna dari wajah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah az-zat. Bukan wajah, hakikat dari wajah Allah. Allah enggak memiliki wajah. Maksudnya wajah dalam ayat-ayat Allah, maksudnya wajah dalam hadis-hadis Nabi adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditakwilkan, diselewengkan ke sana dan ke sini oleh mereka. Wal muradu bil istiwa, dan ayat yang menerangkan, hadis Nabi yang menerangkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy-Nya, maknanya adalah bukan istiwa. Allah bukan bersemayam di atas arsy-Nya, tapi apa? Allah beristila, menguasai arsy-Nya. Allah menundukkan arsy itu di bawah kekuasaannya Allahu Jalla Jalalu. Ditakwilkan ke sana dan ke sini. Tidak menerima apa adanya. Padahal Allah sendiri yang mengatakan dengan tegas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy-Nya. Tidak, bukan bersemayam katanya. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Penyelewengan makna. Pentakwilan makna dari makna yang sahih wal iyadzubillah. Hadza syarhun batilun. Ini adalah syarah yang batil, syarah yang tidak benar. Laisa hadza huwa ma'na hadhihi an-nusus. Bukan inilah makna-makna yang dimaukan oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Fa qawluhu bila syarhin, maka ucapan Al-Imam Al-Barbahari bila syarhin, tanpa adanya syarah, yakni bila syarhin batilin. Kita tidak perlu mengambil penjelasan-penjelasan yang batil, takwilan-takwilan, selewengan-selewengan makna dari apa yang dimiliki oleh akidah-akidah sesat mereka. Amma syarhuha bima'na bayani ma'naha sahih fahadha haqqun. Adapun penjelasan yang berkaitan dengan makna yang benar, makna yang hak, makna yang sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, yang memang dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pelajaran beliau kepada para sahabat. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-9, ikhwati fillah yara'akumullah, dan bi'idznillah ta'ala kita akan masuk kepada kaidah yang ke-10 pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.